KL sama Dul ini mereka membentuk yang namanya duo. Duo. Kalau dulu kan ada duo Maya. Nah, sekarang duo Ahmad bersaudara. Duo Ahmad bersaudara. Karena arah Al udah sibuk banget jadi enggak bisa gabung lagi dengan laki-laki kan BD. Ya udah ini pasti pemirsa juga penasaran duo Ahmad bersaudara seperti apa? Ahmad bersaudara. Ahmad bersaudara langsung aja. Sekarang duo Ahmad bersaudara.